bersuara gembira karena bahagia yang lama ku nantikan kini telah tiba. Tuhan manis, Tuhan sayang, dekatlah padaku sekedar pengobat rinduku. Tahukah, oh kasih, waktu di kau pergi, tangis dan kesunyian yang ada padaku. Tidakkah kau merasa di hatimu kasih selalu cemas nantikan tua. Kini kau sayang telah di sampingku, senyummu manjamu menambah cintaku. Pintaku, oh manis, bila di kau pergi, walau setapak pun bawalah daku serta. Tak kuasa terulang peristiwa lalu di kalah pautan hatiku. Dikalah pautan hatiku.